Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Hei sedulur sa'uise ono adhan, onjo podo katungkul ayem ayeman. Enggal enggal nuli wudu terus dandan, melebu masjid langkonono kesunatan. Sholat sunat ojo nganti ketinggalan, nunggu imam sinambi puji-pujian. Imam rawuh den komati terus sembahyang, ojo bubar yen durung rampung wiridan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Hei sedulur sa'uise ono adhan, onjo podo katungkul ayem ayeman. Enggal enggal nuli wudu terus dandan, melebu masjid langkonono kesunatan. Sholat sunat ojo nganti ketinggalan, nunggu imam sinambi puji-pujian. Imam rawuh den komati terus sembahyang, ojo bubar yen durung rampung wiridan. La haula wala quwwata illa la. Kejawi angsal pitulunge Allah, kejawi angsal pitulunge Monggo sami sareng tobat dateng Pangeran. Monggo sami sareng tobat dateng Pangeran. Mumpung durung podo mlebu ning luangan, mumpung durung podo mlebu ning luangan, jarane kubur isi sindat karoblatung, jerone kubur isi sindat karoblatung. Ora bapak, ora anak, ora biung, ora bapak, ora anak, ora biung, ora simbah, ora putu, ora mantu, ora simbah, ora putu, ora mantu. Kabeh amal Allah bagus wis nang buku, kabeh amal Allah bagus wis nang buku. Urip nang dunyo ora suwe bakale mati, urip nang dunyo ora suwe bakale mati. Lamun orang ngaji mati ne rugi, lamun orang ngaji mati ne rugi. Rugi dunyo ora dadi opo-opo, rugi dunyo ora dadi opo-opo, rugi akhirat kang mesti bakal ciloko, rugi akhirat kang mesti bakal ciloko. La haula wala quwata illa, la haula wala quwata illa, illa billahil aliyil azim, illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi daimatan bidawami mulkillahi. Kanjeng Nabi lahire ono ing mana, ka dinone isnen rolas mulut tahun gajah ingkang ibu asmane Siti Aminah ingkang romo asmane Said Abdullah ono intunyo siro Islam rukune rukun Islam yo iku ono limo siji syahadat loro salat kang sempurna telu zakat papat puasa limo haji Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi Allahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Kanjeng Nabi lahir ono ing Mekah dinone Isnen rolas mulut tahun gajah ingkang ibu asmane Siti Aminah ingkang romo asmane Said Abdullah ono intunyo siro Islam rukune rukun Islam yo iku ono limo siji syahadat loro salat kang sempurna telu zakat papat puasa limo haji Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Abu Bakar sahabat Nabi Umar Utsman Sayyidina Ali Bapak Ibu Samio berjamaah supados angsal ganjaran ingkang kata berkoro repot dibagi-bagi godane setan ojo dituruti gadah putra sami diulang aji yen boten saged pasrahake pak kiai aji Quran kita berjanji yen boten saged akhire rugi rugi dunyo rada di opo-opo rugi akhirat bakal ciloko neng jero kubur bakal den sikso mungkar nangkir kang garap godong Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Abu Bakar sahabat Nabi

La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wadil amin Malaikat curupati lira liri marang siro Oleng lirik malaikat arep nyabut nyowo iro sandangane diganti putih iku tondo ora bisa muli tumpakane kereta jowo roda papat rupa manungso dicucuk noneng umaku wong tanpa bantal tanpa klosong umaira ono lawange turu dewe ra ono kancane ditutupi anjang-anjang diurugi disawur kembang tonggo-tonggo podo nyawang podo nangis koyo wong nembang La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wadil amin Allahul kafi, Rabbuna al-kafi Qasadna al-kafi, wajadna al-kafi Likullin kafi, kafana al-kafi Wa ni'mal kafi, alhamdulillah Para sedulur mangerteno no yen ing alam kubur bakal ono pitakonan nem perkoro kutu pisan jawab siro kaping sepisan pitakonane Gusti pangeranmu iku sopo Nulin jawabo kelawan cetho Yen Gusti Allah pangeran kulo Kang kaping pindo pitakonane Sopo iku kanjeng Nabi Niro Enggal jawabo kelawan cetho Yen Nabi Muhammad Nabi kulo Kaping telune pitakonane Yo opo iku agamaniro Jawabane ora ono liyo Yo iku Islam agama kulo Kang kaping papat pitakonane kiblat ira yo iku opo Ka'batullah iku kiblat kulo koyo mengkono anjawab siro kaping limane pitakonane yo opo iku panutan iro kitab Al-Qur'an jawab siro yo iku kitab panutan kulo kang kaping enem pitakonane yo sopo iku sedulur iro kaum muslimin uga muslimat yo iku kabeh sedulur kulo Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur rasul ibadah kula istiqomah ya Allah kula nyun benjang pejah husnul khatimah Allahumma salli ala Muhammad Shafi'il anam wa alihi wa sahbihi سلم على دوام يا الله قول نون إباده قول استقام Ya Allah kula nyun benjang pejah husnul khatimah Allahumma salli Muhammad Shafi'il Anam wa alihi wa sahbihi wa sallim ala La ilaha illallah محمد رسول الله صادق الوعد الأمين إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم ذنوبي مثل عدد الرمال فهب لي توبة وعمري ناقص في كل يوم وذنبي زائد كيف احتمالي تهكستي كل sanes ahli suarko nanging kulambat kiat ing neraka mugi Gusti kersa amaringi taubat lan ngapura dosa lampah ingkang lepat dosa kula kados wedi ing segoro kados pundi kula nanggung dateng dosa umur kula saben dino dipun suto nanging dosa kula saben dino tambah ilahi lastuli الفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم ذنوبي مثل عدد الرمال فهب لي توبة وعمري ناقص في كل يوم وذنبي زائد كيف احتمالي تُه كُسْتِي كُلَا sanes ahli suarko nanging kulambaten kiat ing neraka. Mugi Gusti kersa amaringi taubat lan ngapura dosa lampah ingkang lepat. Dosa kula kados wedi ing segara, kados pundi kula nanggung dateng dosa. Umur kula saben dino dipun suto, nanging dosa kula saben dino tambah.